الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din azakumullah, kita telah memasuki bab berikutnya dari kitab Fadlul Islam, yakni bab qaulillah ta'ala wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan di dalam bab ini, penulis membawakan dua hadis, yakni hadis Abu Hurairah yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, dan juga hadis Aisyah yang juga sudah pernah kita bahas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, telah disebutkan oleh penulis atau oleh syarih dalam bab Fadlul Islam ataupun wujub dukhul fil Islam. Tayyib, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, qal wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Penulis membawakan ayat, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ayat nasun fi annal Islam alladhi amarullah jalla wa ala bihi ibadah annahu man arada an yatadayyan bi ghairi fa innahu lan yuqbalu. Ayat ini merupakan dalil yang tegas bahwasannya Islam yang Allah Jalla wa'ala perintahkan dengannya hambanya, siapa saja yang hendak beragama dengan selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati min khasirin, dan dia termasuk di dalam akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ayat ini, kata Syekh, menegaskan kepada kita, kepada umat manusia, bahwasannya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Agama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mereka memeluknya adalah Islam. Dan siapa saja yang beragama selain daripada Islam, tidak akan diterima amalannya, sebaik apapun amalan tersebut dan sebanyak apapun. Dan orang yang beragama selain dengan Islam, maka di akhirat dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan memang tidak ada paksaan di dalam seseorang beragama, akan tetapi inilah hakikatnya. Tentu hakikat yang seperti ini sepantasnya disampaikan kepada umat manusia sebagai bentuk nasihat kepada mereka. Di saat seseorang memilih jalan dia sendiri, maka itu menjadi hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka memang telah siap untuk mendapatkan hukuman Allah Azza wa Jalla. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an, telah mengutus rasul, telah menjelaskan agamanya, menegaskan tidak akan menerima selain Islam. Dan siapapun mereka yang beragama dengan selain agama Islam, maka amal ibadahnya tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk daripada orang-orang yang merugi. Siapa saja mereka? Wa hadza yasmal fi'atain. Dan orang-orang yang merugi ini mencakup dua golongan. Al-fi'atul ula, golongan yang pertama. Fi'ah ghairul muslimin fi'atun, satu kelompok mereka itu ghairul muslimin, bukan muslimin. Min atba'il milal al-mukhtalifah, dari para pengikut pemeluk berbagai macam agama-agama yang ada. Wan nihal al-mutanawwi'ah, dan berbagai macam jalan-jalan yang beragam, aliran-aliran dalam berkeyakinan. Fa innahum ba'da bi'tsatin nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka setelah diutusnya nabi alaihi salatu wassalam, kullu man aradal biqa ala yahudiyyatihi aw ala nasraniyatihi aw ala majusiyatihi aw ala milatihi ayyan kanat fa inna hadha mardudun alaihi wa lam yuqbal minhu. Setiap siapa saja yang dia ingin tetap berada pada keyakinannya, keyahudiahannya, kenasraniahannya, kemajusiahannya, atau pada milah apapun dia berada sebelumnya, maka itu semua tertolak darinya, tidak akan diterima. Jadi kalimat waman yabtaghi ghairal Islam, siapa saja yang mencari selain Islam, tidak akan diterima darinya dan dia termasuk daripada orang-orang yang merugi, ini mencakup kelompok yang pertama ini. Kelompok orang-orang yang memang bukan daripada kaum muslimin, bukan mengatasnamakan dirinya beragama Islam, terang-terangan di atas agama selain Islam. Ini tentunya yang pertama kali masuk. Wa qad jaa'a fil haditsis sahih, dan telah tersebut di dalam hadis yang sahih, annahu alaihi salatu wassalam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, wala yahudiyun nasraniyun, tidak pula Yahudi, tidak pula Nasrani. Thumma la yu'minu bihi, tayyib, thumma la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman denganku, illa akabbahullah finnar, melainkan Allah akan kelungkupkan dia ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, yakni umatul dakwah, baik Yahudinya ataupun Nasraninya ataupun siapa saja, penyebutan Yahudi dan Nasrani sebagai contoh saja, kemudian dia tidak beriman denganku, kalau Yahudi dan Nasrani yang merupakan ahlul kitab saja terancam dengan ancaman seperti ini, padahal mereka berpegang dengan kitab yang diturunkan Allah sebelumnya, meskipun mengalami berbagai macam perubahan, mendapatkan ancaman demikian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selain daripada ahlul kitab lebih-lebih lagi, sehingga tidak perlu disebutkan. Kalau tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan telungkupkan dia, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dimasukkan dengan cara ditelungkupkan wajahnya. Wa hadza fi ma'nal ayah. Dan ini, yakni hadis ini semakna dengan ayat yang tadi disebutkan. Li'annahu ba'da bi'tsatin nabi alaihi salatu wassalam fa inna kullal millatin batilatun. Karena setelah diutusnya nabi alaihi salatu wassalam, maka seluruh milah itu batil. Seluruh milah itu apa? Batil. Wa yajibu ala kulli ahadin an yadkhula fi hadzal Islam, dan wajib atas setiap orang untuk masuk ke dalam Islam ini. Fa idza sami'u bin nabi alaihi salatu wassalam wa 'alimu da'watahu wa risalatahu thumma lam yu'minu bihi fa inna dinahum lam yuqbal minhum. Apabila mereka sempat mendengar nama nabi alaihi salatu wassalam dan sempat mengetahui dakwah beliau, risalah beliau, kemudian tidak beriman dengan beliau, maka agama yang mereka anut tersebut tidak akan diterima darinya, walaupun mereka jumlahnya jutaan, bahkan miliaran. Walaupun jumlahnya jutaan manusia, bahkan seluruh umat manusia, kalaupun memang ingkar terhadap Allah semuanya, tahumullah fi nari jahannam jami'an, pasti akan telungkupkan mereka semua ke dalam neraka jahannam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hujahnya, sudah mendengar adanya agama Islam, mendengar Rasul yang diutus Muhammad, mendengar kitab yang diturunkan, tetapi tidak mau tahu, tidak mau untuk kemudian mencari tahu, dan tidak mau untuk kemudian meninggalkan agamanya. Maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut menjadi berita buruk baginya. Ini kelompok yang pertama. Jadi kelompok pertama ini adalah orang-orang yang memang beragama dengan selain agama Islam. Al-fi'atu tsaniyah, kelompok yang kedua. Jadi ini mengulang apa yang dulu pernah disampaikan oleh saya sendiri dalam kitab ini. Hanya saja di sini diberikan tambahan rincian permasalahan. Hum minal muslimin, mereka ini adalah dari kalangan kaum muslimin. Min hadhil ummah, dari umat ini. Loh, kok dikatakan ghairul islami dinan? Nah, ini makna din di situ adalah amalan. Dia statusnya saja sebagai seorang mukmin muslim, agamanya apa? Islam. Tetapi amalannya, nah, ini. Amalannya tidak sesuai dengan amalan Islam. Maka dia wa may yabtaghi ghairal islam dinan, dia mencari selain Islam sebagai amalannya. Lakin nahum lam ya'khudhu bil islam kama ja'a fil kitab wa sunnah. Mereka ini muslimin masuk dalam kategori umat ini, akan tetapi mereka tidak mengambil Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Wa kama radhiyallahu jalla wa ala wa radhiyahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengambil Islam yang diridai oleh Allah jalla wa ala dan diridai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bal ahdatsu fil Islam muhdatsat. Bahkan mereka mengada-adakan di dalam Islam perkara-perkara yang baru. Wabtada'u fihi bid'an wa dhalalat, dan mereka melakukan berbagai macam bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Ja'aluha dinan qawiman, mereka jadikan itu yang mereka ada-adakan sendiri sebagai agama yang lurus. Baik tokohnya maupun pengikutnya, kalau ditanya mana dalilnya, mereka marah karena memang tidak ada dalilnya. Mereka yang mengada-adakan, ya. Kemudian setelah tokoh-tokohnya ini meninggal dunia, kemudian dijadikan turun-temurun, diikuti dan dijalani menjadi satu tradisi, satu kebiasaan. Dan mereka tidak mau sama sekali untuk meninggalkan kebiasaan tersebut, dan tidak mau mengusiknya sama sekali. Kalau ada orang yang berani mengusik sedikit saja, maka mereka akan bangkit membela semuanya. Padahal perkaranya apa? Adakah dalil? Adakah Al-Quran? Adakah sunnah Rasul? Tidak. Tidak ada. Hanya sekedar ini keyakinan kami. Itu saja sudah. Maka yang seperti ini juga masuk dalam keumuman ayat wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Ja'aluha dinan qawiman, mereka jadikan sebagai agama yang tegak, wasiratan mustaqiman, dan sebagai jalan yang lurus. Bihaitsu innaha indahum hiyal islam, di mana hal tersebut di sisi mereka inilah Islam. Sehingga orang yang datang dengan baca Al-Qur'an, dengan membawa hadis Rasul, dengan mengamalkan amalan-amalan yang pernah dijalankan oleh para sahabat Rasul, mereka menganggapnya ini perkara baru. Ada apa ini kok seperti ini? Keyakinan, ini keyakinan baru. Amalan ini amalan yang baru, dan misalnya wallahul musta'an. Wa ma adaha batilun wa dhalal. Adapun selain apa yang telah diyakini, apa yang ada pada selain aturan mereka, maka dianggap sebagai kebatilan dan kesesatan. Sehingga Ahlus Sunnah dikatakan sebagai kelompok sesat hanya karena tidak mau melakukan aktivitas kebiasaan tradisi yang mereka dengung-dengungkan, yang mereka lakukan. Seandainya mereka memiliki hujjah, tentunya ia akan menyampaikan hujjahnya dan membela dan tidak takut terhadap upaya-upaya orang-orang yang berusaha menjelaskan tentang penyimpangan mereka, karena mereka memiliki hujjah. Tapi di saat mereka tidak memiliki hujjah, maka mereka kalang kabut dengan hal-hal tersebut. Ini kelompok yang kedua. Apakah mereka muslimin? Mereka masih muslimin. Muslimin min hadil ummah. Selama mereka tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi pembatal keislaman, mereka masih muslimin. Hanya saja mereka melakukan berbagai macam dolalat wal bid'ah al-muhdatsat, kesesatan-kesesatan dan perkara-perkara baru dalam agama. Haula, mereka-mereka ini, yakni kelompok yang kedua ini, yasmaluhum aydan qaulullah jalla wa ala. Mereka tercakup dalam firman Allah Ta'ala ini pula, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Yani anna ibadata haula walau kanu mujtahidin walau kanu yadhunnuna annahum ala khair wa shawab fa innaha lamma kanat laysat ala al-islamis sahih fa innaha lan yuqbal minhum. Yani bahwasanya ibadah mereka-mereka ini, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, bersungguh-sungguh dalam prakteknya dan dalam keikhlasannya, ya, bayangkan ini ikhlas dan juga sungguh-sungguh amalannya, bahkan kalau perlu mengeluarkan tidak sedikit biaya, mereka siap. Dan meskipun mereka menyangka bahwasanya mereka di atas kebaikan dan menyangka bahwasanya mereka di atas kebenaran, akan tetapi di saat amalan tersebut tidak berada pada poros yang benar dalam Islam yang sahih, maka amalan tersebut tidak akan diterima dari mereka. Tidak akan diterima dari mereka. Sudahlah, tidak usah berbicara tentang diterima dan tidak diterima. Yang berhak berbicara tentang diterima dan tidak diterima itu Allah. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian di dalam Al-Qur'an. Jadi maunya itu biarkan manusia beribadah semaunya mereka, ya mereka toh juga Allah Maha mengetahui tentang niat-niat baik mereka. Kita tidak usah memvonis. Yang tahu tentang mana yang salah, mana yang benar, Allah. Zahirnya sepertinya seperti itu yang mereka maukan. Sehingga hancur agama kalau seandainya hawa nafsu mereka tersebut dituruti, ya. Tidak lagi ada ingkarul mungkar, tidak lagi ada, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan, satu predikat yang dengannya umat ini dikatakan sebagai sebaik-baik umat akan diruntuhkan dengan ucapan mereka tersebut. Apa predikat yang dengannya umat ini menjadi sebaik-baik umat? Amar ma'ruf nahi mungkar. Allah menyatakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah kepada umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mengingkari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu predikat muslimin yang dengannya menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat. Sehingga upaya dan usaha untuk membungkam para duat, para da'i-da'i ilallah dengan mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Jangan berbicara tentang kebenaran dengan bahasa jangan kalian merasa benar sendiri. Kalimat ini pada hakikatnya maunya jangan kalian berbicara tentang kebenaran. Karena kita tidak berbicara tentang ingin benar sendiri. Kebenaran itu ada standarnya. Yang kita sama sebagai seorang muslim, ya masing-masing kita sebagai seorang muslim meyakini bahwasannya Islam yang paling benar. Ini yang pertama. Tidak sah keislaman seseorang kalau tidak meyakini ini. Kemudian bahwasannya Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW adalah kebenaran secara mutlak, tidak ada badannya kebatilan sama sekali. Kemudian bahwasannya perkara-perkara yang diperselisihkan di dalam Islam maka kembalinya adalah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga di saat Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang demikian adalah penyimpangan, yang demikian adalah kesesatan dan sebagainya, kita pun mengucapkan dan mengatakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ucapkan dan katakan. Allah firmankan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beritakan. Sehingga dengan ini, perkara ini bukan perkara yang sepele. Banyak orang yang mereka sudah berusaha sekuat tenaga melakukan berbagai macam amalan dan ibadah, kesungguhan dan usaha mereka tidak dipertanyakan. Akan tetapi yang dipertanyakan adalah mana dalilnya? Apa argumentasi antum? Apa hujah antum dalam amalan-amalan antum tersebut? Wa hadha amrun 'adzim yahtajuhu kullu talibi 'ilmin yahtajuhu kullu da'iyah bal yahtajuhu kullu muslim fima yuqimu fi nafsihi minal mahabba wal bughd wal wala wal bara wa ta'amulihi ma'an nas al muntasibina li hadhil ummah. Dan ini perkara yang besar, perkara yang agung yang dibutuhkan oleh setiap talibul 'ilm, dibutuhkan oleh setiap da'i, bahkan dibutuhkan oleh setiap muslim pada apa yang dia butuh untuk tegakkan pada dirinya sendiri, pada apa yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri. Ya, ini apa yang dibutuhkan tadi? Al-Islamus Sahih, untuk bisa mengetahui tentang Islam yang benar. Minal mahabbah wal bughd, dari al-mahabbah kecintaan, butuh kepada ilmu. Kebencian ini wala wal bara, ya. Al-mahabbah wal bughd sama dengan maknanya al-wala wal bara, kecintaan dan kebencian. Al-wala loyalitas, wal-bara antipati. Kepada siapa memberikan loyalitas dan kepada siapa harus memberikan antipati? Siapa yang wajib dicinta dan siapa yang harus dibenci? Ta'amulihi ma'an nas, dan ta'amulnya, bagaimana prakteknya dengan manusia yang menisbatkan kepada umat ini. Karena pada umat ini, ya, fainahu yajid minhum asnafan mutanawwi'ah, dia akan mendapati pada umat ini berbagai macam jenis manusia dan kelompok-kelompok, golongan-golongan. Qalla minhum man yakun 'alal islamil awwal ghair mughayyir wala mubaddil. Sedikit sekali di antara mereka yang berada di atas Islam yang pertama yang tidak dirubah dan tidak diganti-ganti. Maka orang yang berada di atas al-islamus sahih, di atas al-manhaj as-sahih, di atas al-aqidatus sahihah, maka diberikan kepadanya al-wala secara total. Dan tidak ada pada mereka ini, ya, tidak diberikan kepada mereka itu sama sekali al-bara. Tidak ada bara sama sekali. Tidak ada al-bughd sama sekali, karena mereka berada di atas manhaj yang lurus, ya. Diberikan kepada mereka ini al-mahabbah at-tammah, kecintaan yang sempurna. Dan ini sedikit sekali jumlahnya. Adapun berbagai macam kelompok-kelompok dan aliran-aliran yang ada, maka mereka diberikan al-wala sesuai dengan kadar kedekatannya dengan sunnah, dan al-barok sesuai dengan kadar penyimpangannya daripada as-sunnah. Diberikan al-mahabbah dan diberikan al-bughd. Idza kana kadzalik, apabila demikian keadaannya, fa yu'lam annahu mahma kanat ibadat al-muta'abbidin fa innaha lamma kanat ala khilafis sunnah wa bil bid'ah fa innaha la tuqbal min ashabiha. Apabila demikian keadaannya, maka diketahui bahwasannya sebetapapun besarnya ibadah-ibadah ahli ibadah, maka di saat ibadah-ibadah tersebut menyelisih daripada sunnah dan dilakukan dengan bid'ah-bid'ah, maka ibadah-ibadah tersebut tidak akan diterima dari pelakunya. Binasi kalamillahi jalla wa'ala, ini berdasarkan nas, dalil daripada kalamullah, sehingga tidak bisa untuk dibantah dengan mengatakan jangan merasa sok pintar dan jangan merasa sok benar. Yang tahu tentang kebenaran hanyalah Allah. Kenapa? Karena ini yang berbicara adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ibtagha ghairal islami alladhi anzalahu Allahu jalla wa ala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lan yuqbal minhu. Hanya saja terkadang mereka justru merasa pintar. Di saat kita bawakan ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu, mereka mengatakan itu kan menurut kamu. Maksud daripada ayat itu demikian. Menurut saya tidak. Ayat itu benar, tetapi maksudnya bukan seperti itu. Kita katakan itu bukan menurut kami, itu menurut para ashab Rasulullah. Itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasannya jelas. Sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallah la yasma'u bi ahadun min hal ummah yahudiyun wala nasraniyun." "Tsumma la yu'min bi illa kana min ahsabin nar." Atau kama qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan maknanya. Tidaklah beriman kepadaku seorang pun dari umat ini, tidak Yahudi, tidak Nasrani, kemudian tidak mau ya mati dalam keadaan tidak beriman dengan diriku, maka dia termasuk daripada ashabun nar. Berarti ini menguatkan daripada makna wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Sekarang menurut kamu yang kamu tadi katakan, adapun menurut saya tidak, menurut kamu bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Maksudnya apa? Kalaupun dia menjawab dengan jawaban retorika, maka kita katakan itu menurut hawa nafsu kamu. Sedangkan kami mengikuti agama ini berdasarkan pemahaman salafus salih. Akan kacau agama ini seandainya masing-masing kita ya menggunakan hawa nafsunya. Karena setiap orang memiliki versi dalam memahami satu dalil. Manibtagha ghairal islam fil ibadat ata bi ibadat jadidah. Barang siapa yang mencari dalam Islam ini ibadah-ibadah, ini dia mendatangkan tata cara ibadah yang baru. Wa adhafa 'ala ad-din, tata cara ibadah yang baru itu kemudian dia nisbatkan kepada agama. Fa innaha lan tuqbal minhu, maka tidak akan diterima hal tersebut. Hatta walau kana ta'iba fi ta'budih, walaupun dia begitu sangat capek dalam ibadah tersebut. Wa nasoba fi ibadatih, sangat letih dalam ibadahnya. Fa inna hadza la yuqbal minhu, dia tidak akan diterima. Lalu itu ibadah kamu sendiri ya yang mengada-adakan, kok minta kepada Allah? Allah tidak nyuruh kamu berbuat seperti itu. Ya kamu capek, salahnya kamu sendiri capek. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah-ibadah dari apa yang diperintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan yang gampang, yang mudah untuk dijalankan. Karena Allah jalla wa ala lam yabtalil ibad bi kasratil amal, wa inna ma ibtalahum bi husnih. Karena Allah jalla wa ala tidaklah menguji hamba-hambanya itu dengan banyaknya amalan. Ujian yang Allah berikan adalah dengan bagusnya amalan. bukan banyaknya, tapi bagusnya amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalannya. Ahsan amala. Dan yang paling baik husnul amal, ya, la budda fihi minas sawafi. Tidak bisa tidak. Untuk yang pertama adalah benar. Waktifa atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar, yakni sesuai dengan atsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adam ziyadah fid din, dan tidak diada-adakan, tidak ditambah-tambah dalam agama. Alama ja'a bi alaihi salatu wassalam. Atas apa yang dibawa oleh Nabi salatu wassalam. Itu yang namanya apa? Itu yang namanya shawab. Kemudian yang kedua adalah khalis. Harus ikhlas. Harus benar-benar ikhlas. Sehingga kalau seseorang hanya mengambil keikhlasannya saja, seperti ahlu tariqah, tariqah ya, jalan-jalan tarikat-tarikat yang bermacam-macam itu, mereka begitu luar biasa, mungkin kita kalah jauh dari sisi amalan. Ya, mereka sholatnya luar biasa, panjangnya, ya, bahkan banyaknya, berapa kali rokaat, ya. Kemudian zikirnya dengan zikir ribuan kali, zikir tertentu, bacaan-bacaan tertentu, kalah kita dari si itu. Kalau banyak-banyakan tidak ada apa-apanya kita. Amalan-amalan tersebut yang mereka lakukan. Akan tetapi di dalam Islam bukan banyak-banyakan. Amalan itu adalah yang paling ahsan. Ya. Fudail bin Iyad menyatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, yakni akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling bagus amalannya, yakni yang paling ikhlas dan paling benar. Amal khalisu an yakuna lillah, wa amma shawab an yakuna ala sunnah. Yang namanya ikhlas itu yakni diberikan untuk Allah, dan yang namanya shawab yakni sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau hanya terpenuhi satu syarat, ikhlas, ya ikhlas. Tidak mengharapkan apapun daripada pujian dan sanjungan manusia, tidak mengharapkan apapun dari kenikmatan dunia. Akan tetapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan, maka tidak akan diterima. Lihada hadil ayah tasmal hatainil fa'atain. Karenanya, maka ayat ini mencakup dua kelompok manusia tadi, dua golongan tadi. Golongan yang pertama memang tidak beragama dengan agama Islam. Golongan yang kedua beragama Islam secara status, tetapi menjalankan ajaran-ajaran selain daripada Islam. Entah dia mengambil dari rujukan dan referensi agama-agama buatan manusia yang lainnya, atau dia sendiri yang membuat-buat aturannya. Ya. Peninggalan daripada agama Hindu, agama Buddha, ya, dia adopsi, dia jalani, dia jadikan sebagai tradisi, terus dia lestarikan. Wallahul musta'an. Kemudian wa alaihi tatakun al khasarah, dia akan mendapatkan khasarah, kerugian, mutanawwi'ah, kerugian tersebut beragam bermacam-macam. Faman kana ala ghairi millatil Islam wa lam yadkhul fil Islam fa qawlu wa huwa fil akhirati minal khasirin, yakni annahu min ahli nar al mukhalladin fiha khasaratuhu udma. Jadi khasarah yang akan diderita pun kelompok-kelompok ini berbeda-beda tergantung kondisi diri mereka. Orang yang berada di atas milah selain Islam dan memang tidak masuk ke dalam Islam, maka khasarahnya ini adalah khasaratul uzma, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di dalam akhirat nanti termasuk daripada orang-orang yang merugi. Negeri akhirat yang satu harinya itu 50 ribu tahun lamanya. Bayangkan, 50 ribu tahun satu harinya. Belum lagi setelah itu dia harus mendapatkan petaka yang sangat berat di saat vonis menyatakan bahwa dirinya akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. 50 ribu tahun itu sendiri sudah waktu yang sudah tiada tara panjangnya. Jadi kehidupan kita di dunia hanya di bawah 100 tahun, itu sudah terasa lama sekali. Setelah kita mati nanti, kemudian terjadi hari kebangkitan, maka kita akan berada di satu masa yang jauh lebih panjang daripada masa dunia ini. 50 ribu tahun bayangkan. 50 ribu tahun itu satu hari, dalam artian di situ sudah tidak ada lagi malam. Satu hari selama 50 ribu tahun. Hingga kemudian setelah itu dihamparkan neraka jahanam dibawa oleh 70 ribu malaikat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala datangkan kegelapan karena matahari dimasukkan ke dalam jahanam tersebut, dan diadab ahlun nar dengan matahari yang mereka sembah. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian ibadai selain Allah merupakan bahan bakar neraka. Kalian kekal selamanya di dalamnya. Gelap gulita, maka Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan cahayanya untuk ahlul iman, masing-masing mendapatkan sesuai dengan kadar keimanan, kadar amalan yang mereka di dunia. Ada yang mendapatkan cahaya yang begitu sangat terang benderang, seperti bulan purnama, terang berkilauan. Ada pula yang di bawahnya itu, ada pula yang di bawahnya lagi, sampai ada yang hanya sekedar seperti lilin. Itu pun kadang merdu, kadang kembali lagi, ya, seperti lilin, kadang merdu lagi, kadang hampir mati, kadang mubat-mabit. Itu keadaan keimanan dia di dunia. Orang yang lemah imannya, ya, kadang bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang hampir mengeluarkan dia dari Islam. Melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan terus seperti itu, maka keimanannya seperti itu, mubat-mabit. Iman yang sudah kecil dan hampir mati, tetapi tetap akan ada cahayanya karena masih ada iman di dalam dirinya. Kemudian orang-orang munafik pada saat itu, mereka ternyata walaupun mereka masih berada bersama dengan orang-orang yang beriman saat itu secara fisik, kemudian setelah itu mereka ternyata tidak memiliki cahaya, terpisahkan mereka. Dan kemudian di saat orang-orang yang beriman menuju ke shirath, mereka ingin mengikuti orang-orang yang beriman. Unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami ingin mendapatkan daripada cahaya kalian. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kemudian dikatakan kepada mereka yang mengatakan, bukan orang-orang yang beriman ini, wallahu alam, qila di sini mungkin para malaikat, irji'u, kembali kalian, diusir mereka, orang-orang munafik. Kembali kalian ke belakang kalian sana, cari cahaya kalian. Faltamisu nura. Kemudian setelah itu faduriba bainahum bisuril lahubab. Mereka terhalang dengan satu tembok yang tidak mungkin pernah bisa mereka kemudian untuk menembusnya. Ada pintu yang tertutup rapat. Kaum mukminin muslimin yang benar-benar ada keimanan, mereka harus melewati syurat, jembatan yang begitu sangat panjang dan sangat tipis. Tetapi mereka ini melewatinya dengan amalan-amalannya. Ada yang sekejap mata seperti halilintar menyambar, ada yang seperti orang berkuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak bahkan, dan ada yang berjatuhan di situ. Dan di samping kanan kiri daripada shirath terdapat kalali yang mencabik-cabik tubuh mereka. Itu adalah keadaan mereka di dunia di saat mereka terkadang ya terjatuh dalam satu perbuatan maksiat, terkadang ini, terkadang itu. Maka itulah cabikan-cabikan daripada kalali di saat seseorang melewati shirath. Ada yang kemudian selamat, ada yang kemudian mengalami ujian, terjungkal dalam neraka, mendapatkan azab sesuai dengan dosanya. Dan itu semua Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kejadian demi kejadiannya. Adapun orang-orang munafikin, maka mereka digabungkan dengan orang-orang kafir, ya, mereka digiring ke tempat yang mereka melihat seolah-olah adalah cahaya dari kejauhan, padahal itu adalah neraka yang menyala-nyala, yang suaranya mengerikan. Dan mereka kemudian dijungkalkan di sana, dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Innal munafiqina wal kafirin. Inna bagaimana ayatnya? Fi jahannam jami'an. berada di dalam neraka jahanam bersama-sama. Baik, ikhwan fiddin azzakumullah, nas'alu salama wal afiyah, na'udzubillah minan nar, wa nas'aluhul jannah. Kita mohon kepada Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam surga, jauhkan daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man kana min ahli islam, lakinnahu lam yaltazim bikul islam. Adapun orang yang dia itu pada hakikatnya min ahli islam, ya, termasuk daripada kaum muslimin, hanya saja dia tidak iltizam dengan apa yang ada di dalam Islam tersebut. Wa inna ma ibtagha fi ba'dil Islam muhdatsat wa bid'an wa dhalalat fa inna hadha mutawaat. Ya. Dia berada dalam Islam tersebut dengan melakukan berbagai macam perkara-perkara muhdatsat, bid'ah-bid'ah dan kesesatan, maka dia termasuk daripada orang yang mendapatkan ancaman mutawaat. Wa khasir fi ma ta'abbada bihi min ad-dhalalat. Dan dia merugi pada apa yang dia beribadah dengan kesesatan-kesesatan tadi. Walaihi itsm, dan dia menanggung satu dosa. Wa ma fa'alahu minal bid'ah wal muhdatsat kabira minal kabair, dan apa yang dia kerjakan dari berbagai macam bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru tersebut merupakan dosa-dosa besar. Walihada yukhsha 'alaihi fi dzalik, karenanya tentu dikhawatirkan keselamatan dirinya pada perkara-perkara tersebut. Wa hadza aydhan yasmal man ibtada'al bid'al kufriyah wasyirkiyah al-mukhrijah minal millah. Dan ini juga tercakup padanya orang yang melakukan bid'ah-bid'ah kufriyah, bid'ah-bid'ah syirkiyah, ya, kebid'ahan yang sampai pada taraf kekufuran dan kesyirikan, mengeluarkan dia dari Islam. Fa hadza la syak 'adun bil Islam ila sunnatil jahiliyah. Maka yang seperti ini tidak diragukan dia kembali daripada Islam dan sunnah jahiliyah. Wa huwa asbah bil ladzina lam yadkhulu fil Islam aslan. Dan orang-orang yang seperti ini serupa dengan orang-orang yang sama sekali tidak masuk ke dalam Islam. Ya. Yani orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan yang sampai pada taraf kekufuran, kesyirikan banyak. Bid'ah-bid'ah yang sampai pada taraf demikiannya. Bid'ah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, termasuk daripada bid'ah-bid'ah yang berkeberak kekufuran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Li'annahum kharaju min da'wal Islam, karena mereka keluar daripada seruan Islam. Wa kharaju min dinil Islam bisyirkil akbar, dan mereka keluar daripada dinul Islam dengan syirik besar. Wa bima fa'aluhu aw taqaduhu minal kufriyat, dan dengan apa yang mereka kerjakan atau mereka lakukan, mereka yakini dari berbagai macam kekufuran-kekufuran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.